كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر على العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, walladzi yanbaghi 'alal a'immati ay yaqra'a hataini surataini kamilatain, hendaklah bagi para imam untuk membaca dua surah secara sempurna. Dua surah secara sempurna yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Wa yukthiru min dhalika fi ghalibil jam'i, dan memperbanyak yang demikian itu dalam bentuk ghalibil jam'i, yaitu keumumannya, ya, sebagaimana seringnya begitu. Wala mani', dan tidak terlarang, man ayyat rukahuma fi ba'dil jam'i, dan tidak terlarang meninggalkan dua surah tersebut, artinya tidak membaca dua surah tersebut fi ba'dil jam'i, pada sebahagian salat atau pada sebahagian keumuman membaca dua surah tersebut. Untuk apa? Li'ala ya'taqidun nas wujubuhuma, agar manusia meyakini, agar manusia tidak meyakini bahwasannya membaca kedua surah tersebut sebagai perkara yang wajib. Waliyubayyinu linnas anna hadha sunnatun walaysa biwajib, dan memberikan penjelasan kepada manusia atau kepada masyarakat, kepada orang lain, bahwasannya membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada sholat subuh di hari Jumat itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang sunnah saja. Hukumnya sunnah. Qala wa kadzalika yanbaghi at-tanbih, dan yang demikian itu hendaknya merupakan peringatan, ila ma ahdathahu ba'dul a'immah, dari apa yang sebahagian telah diungkapkan oleh para a'immah, annahum yastabdiluna al-qira'ah bihatain suratain, yaitu sesungguhnya mereka mengganti bacaan dua surah tersebut dengan biqiraati suratai al-jum'ah wal-munafiqun, yaitu membaca surat al-jum'ah dan surat al-munafiqun fil fajri, pada salat subuh. Ka'ayya qira'a fil ula bi suratil jum'ah wa fi thaniya bi suratil al-munafiqun, pada rakaat yang pertama membaca surat al-jum'ah, dan kemudian pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Jadi hendaknya para imam untuk menyadari bahwasannya bukan merupakan perkara yang dituntunkan di dalam syariat pada sholat subuh di bulan pada sholat subuh pada hari Jumat membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. yang dituntunkan adalah justru membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Qala wa hunaka aydhan ba'dul a'immah, dan di sana pula ada sebagian para imam, man yaqra'a bihatain suratain, yaitu membaca dua surat tersebut, Al-Jum'ah wal Munafiqun, fi salatil isya lailatul jum'ah, yaitu pada salat isya malam Jumat. Wa hadza aidan laisa waridan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini pun bukan perkara yang warid, bukan perkara yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama warda'annahu biqira'a yaqra'uhuma fi salatil jum'ah, tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau yang warid dari nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di membaca kedua surat tersebut pada surat Jum'ah. Wal munasiba dhahiratun wa hiya anna an-nas yastami'una fi salatil Jum'ah, dan sesungguhnya secara zahir manusia mengumpulkan di dalam salat Jum'ah, fayaqra'u 'alaihim suratul Jum'ah, yaitu mereka membaca surat Jum'ah di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati yaumil Jum'ah, dan seterusnya. Mereka membaca surat Al-Jum'ah karena ada ungkapan di dalam surat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisalah, apabila diseru untuk salat, miyaumil Jum'ah, pada hari Jum'at. Wa fi tsaniyah, yang kedua, yaqra'ul munafiqun, yaitu membaca surat Al-Munafiqun, li'anna al-munafiqin kanu yahduruna fi salatil Jum'ah, karena di dalam salat Jum'at orang-orang munafik hadir. Fayadhkuruhum liyatubu min nifaqihim, diharapkan dengan dibacakannya surat Al-Munafiqun maka mereka bertaubat dari kemunafikannya. Jadi Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memperingatkan sebagian para imam, mereka mengganti bacaan surat As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh di hari Jumat dengan surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun pada salat subuh. Yang demikian ini tidak ada tuntunannya. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah, pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Munafiqun. Kemudian yang tidak warid, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, yaitu sebagian para imam salat membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun pada salat Isya malam Jumat. Itu tidak ada tuntunannya pula. Wa hadza aidan laisa waridan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini tidak ada tuntunannya. Wa innama warada annahu yaqra'ahuma fi salatil Jum'ah. Tetapi yang ada tuntunannya justru membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun, yaitu pada salat Jum'ah. Wal munasibah zahiratun wa hiya annannasa yajtami'una fi salatil Jum'ah. Terkait secara zahir bahwasannya orang berkumpul untuk menunaikan salat Jumat, termasuk di antaranya orang-orang munafik pun ikut salat Jumat. Maka apabila dibacakan pada rakaat pertama surat Al-Jum'ah itu fayaqra'u 'alaihim suratul Jum'ah, maka fayuqra'u 'alaihim suratul Jum'ah, dibacakan kepada mereka surat Al-Jum'ah, wa fiha, karena di dalam surat Al-Jum'ah ada kalimat atau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil Jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat, maka sholatlah pada hari Jumat tersebut. Wafithaniyah, pada rakaat yang kedua, yaqra'u al-munafiqun, dibacakan surat al-munafiqun, li'annal munafiqina, karena orang-orang munafik kanu yahduruna fi sholatil Jum'ah, mereka pun hadir di dalam sholat Jum'at. Nah, di dalam surat al-munafiqun banyak peringatan untuk orang-orang munafik. Fayadzuruhum liyatubu min nifaqihim. Maka dengan mengingatkan mereka melalui surat al-munafiqun, diharapkan mereka bertaubat dari kemunafikannya. Qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fama marrat bihi ayatur rahmatin illa waqafa 'indaha yas'alu wa la ayatu 'adabin illa ta'awwadha minha akhrajahu al-khamsah wa hasan wa hasanahu at-Tirmidzi. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu yang menyatakan shalaitu, saya salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayatu rahmatin, maka tiadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca surah kemudian melewati ayat yang bersifat rahmah, melewati atau membaca ayat yang bersifat rahmah, illa waqafa, kecuali Nabi terdiam, waqaf, diam sejenak, ya, waqafa indaha, diam pada ayat tersebut, ya, setelah membaca surat yang mengandung rahmah, diam pada ayat tersebut. Yas'alu, kemudian beliau memohon, meminta kepada Allah rahmah tersebut. Wala ayatu azabin, dan tidaklah Nabi SAW membaca ayat yang ayat itu mengandung azab, mengandung peringatan terhadap azab, siksa Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwadha minha, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab atau siksa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khamsah dan At-Tirmidzi menghasankannya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza haditsu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibus sirri yaitu orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kenapa disebut sahibus sir, pemegang rahasia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu nama-nama orang munafik. Dibisikkan kepada Hudzaifah nama-nama orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu itu, kemudian bertanya kepada Hudzaifah, adakah nama saya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, redaksinya kurang lebih, adakah nama saya masuk dalam deretan nama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis itu untuk menunjukkan betapa para sahabat itu sedemikian takut terhadap an-nifaq, takut terhadap an-nifaq, kemunafikan, takut sekali. Sampai-sampai sahabat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih takut dengan nifaq ini, merasa tidak aman. Para sahabat saja merasa tidak aman dengan sifat nifaq. Itu para sahabat. Ya, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Mereka merasa tidak aman dengan penyakit nifaq, kemunafikan. Terlebih lagi kita pada zaman sekarang harusnya lebih-lebih lagi merasa tidak aman, ya, merasa tidak aman dengan penyakit kemunafikan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka dikatakan Hudzaifah itu sahibus sir, pemegang rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia menyatakan shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salatul lail, yakni ketika salat malam. Falamma qama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam limutahajjidi, ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat tahajud, qama ma'ahu Hudzaifah, maka kemudian Hudzaifah pun ikut berdiri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi suratil Baqarah, maka pada salat malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Tsumma An-Nisa, kemudian surat An-Nisa. Tsumma Ali Imran, kemudian membaca surat Ali Imran. Ya. Berapa surat itu? 3 surat ya. La yamurru bi ayatin fiha rahmatan, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat yang di situ ayat itu bercerita atau mengungkapkan tentang rahmah, sikap rahmah atau adanya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, illa waqafa wa sa'ala, kecuali Nabi berhenti pada ayat tersebut, kemudian Nabi memohon kepada Allah, memohon rahmat. Wala marra bi ayatin fiha azabun, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat yang di dalamnya ayat tersebut mengandung pelajaran atau mengandung sesuatu yang mengungkapkan tentang azab, siksa Allah Subhanahu wa taala, illa waqafa, kecuali Nabi berhenti pula. Untuk apa berhenti? Wa ta'awwadha, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab atau siksa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Fa fi hadza dalilun, maka di dalam hadis tersebut mengandung dalil ala iddatul masail, yaitu beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, istihbabu tatwil, ya, istihbabu ta'wili salatil lail, disunnahkannya memanjangkan, memperlama atau melamakan durasinya lama untuk salat lail, salat malam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha, membaca di dalam salat malam tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat malam tersebut bi hadhihi suwar ats-tsalatsah, ya, yaitu 3 surat at-tiwal fi raka'atain, 3 surat yang panjang dalam 2 rakaat. Dalam 2 rakaat. Kalau kita sudah bubar jamaahnya. Ya. 3 surat itu dibaca dalam sholat taraweh, bubar sudah sholat tarawehnya. Beda. Beda ilmunya, beda keimanannya, beda derajat kedudukan. Al-mas'alah tsaniyah. Jadi disunnahkan membaca surat-surat yang panjang ketika sholat malam. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu tersebut, fil hadis, di dalam hadis itu dalilun, mengandung dalil ala tadabburil Quran fi shalah wa ghairiha, yaitu dalil untuk mentadaburi Al-Qur'an di dalam salat atau selain salat. Lam yaf'al dzalika illa li'annahu yatadabbarul Qur'an, tidaklah mengerjakan yang demikian itu kecuali di dalam salat tersebut yatadabbarul Qur'an, kecuali mentadaburi Al-Qur'an. Makna tadabur itu apa? Tadabur Al-Qur'an. Tadabur maknanya ya, at-tafakkur, memikirkan, wa tafaqquh memahami dengan benar-benar, ya, fi ma'anihi, di dalam makna-maknanya, ya, wa ta'athar bihi, dan memberikan dampak pengaruh kepada hati kita, kepada diri kita, itu namanya mentadaburi Al-Qur'an. Jadi benar-benar Al-Qur'an yang dibaca itu benar-benar dipikirkan, dihayati, diresapi maknanya, sehingga benar-benar ya, menghidupkan hati kita. Maka Nabi SAW ya, begitu ayat-ayat mengandung rahmah, terdiam sejenak untuk meminta kepada Allah rahmah tersebut. Ketika membaca ayat-ayat yang kemudian di situ mengandung azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, terdiam untuk kemudian berta'awud, berlindung kepada Allah dari apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Siksa dari siksa ya, yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Qala wallahu jalla wa ala qad amara bi tadabburil Qur'an. Allah jalla wa ala telah memerintahkan untuk tadabbur Al-Qur'an. Fal qira'atu allati laisa fiha tadabburun, dan membaca Al-Qur'an di dalamnya bukan merupakan tadabbur. Artinya berqira'ah ya, qira'ah. Ya, berqira'ah misalnya dengan apa nada-nada tertentu, itu bukan bahagian dari tadabbur. La tufidu sahibuha syai'an, tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi orang yang membacanya. Wa ma'na at-tadabbur, karena makna at-tadabbur adalah makna, wa ma'na tadabbur fil Qur'an at-tafakkur wa tafaqquh fi ma'anihi wa ta'assuf bihi. Karena makna tadabbur di dalam mentadaburi Al-Qur'an, hendaknya ia memikirkan, memahami dengan benar-benar makna-makna di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang dibaca tersebut, dan memberikan pengaruh padanya. Walaitul maqsud, ya. Dan bukanlah maksud, ya. Dengan maksud apa? Sardul ayat waswar, yaitu dengan qiraah, dengan bacaan cepat. Sardul ayat maksudnya membaca cepat ayat tersebut, bukan waswar, dan membaca cepat surat-surat di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya. Tetapi tadabur itu menghayati apa yang dibacanya, memikirkan apa yang dibacanya, memahami makna-makna yang dibacanya. Itu namanya tadabur Al-Qur'an, bukan dengan bacaan cepat. Ya, membaca dengan qiraah dengan cepat sekali. Ya. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah membaca dengan tadabbur tersebut, yajibul amal bil Qur'an, maka wajib kita untuk mengamalkan Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أما أن يكون مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين. Adapun bertilawah membaca Al-Qur'an min ghairi tadabbur, tanpa tadabbur, tanpa memikirkan, tanpa meresapi, tanpa menghayati makna-maknanya, wa min ghairi amal, dan tanpa diamalkan dari Al-Qur'an tersebut, fahadhihi qira'ah al-munafiqin, ini adalah bacaannya orang-orang munafik. Wa qira'atul khawarij, dan bacaannya orang-orang khawarij, alladzina akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, orang-orang khawarij, yaqra'una al-Qur'an wa la yatajawaz anajirahum, yaitu mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka, ya. La yatadabbaruna al-Qur'an wa la yatafaqahuna fihi, artinya apa? Tidak sampai ke tenggorokan mereka itu, ya, mereka tidak mentadaburi Al-Quran tersebut, mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Itu orang-orang munafik dan orang-orang khawarij. Jadi tidak sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati, tidak akan masuk ke hati apa yang mereka baca. Tidak ditadaburi, tidak dipelajari makna-maknanya. Ya. Itu adalah bacaannya orang munafik dan orang khawarij. Nas'alullah salamah wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.